kebiasaan dari ulama, kalau ada majelis, ada tamu, itu dibakarkan wangian. Ini enggak tahu masih enggak ini wangi-wangiannya nih. Ya, sudah habis apinya. Ya. Atau mungkin kurang panas tadi bakarnya, enggak rata jadi apinya. Bakarkan wangi-wangian. Kemudian dikasih gahru yang bagus. Kayu gahru yang bagus. Kayu gahru yang bagus tuh jangan dianggap murah loh ya. 1 kilo 40 juta dulu. Diekspor dari Indonesia ke Saudi sana ya. Ya dari Irian Jaya. Ya, bukan ganja, bukan. 1 kilo 40 juta ya. 40 juta. Perlunya itu apa? Dibakar. Dibakar kok mahalnya seperti itu? Iya, karena begitu dibakar langsung hati enak. Dibakar aromanya seger. Begitu kena apa namanya? Gahru tadi, menteri Yaman itu, menteri pendidikan langsung pegang, kemudian satu badannya diwangi-wangikan gitu kan. Semua begitu. Nah, sama beliau diserahkan kepada salah satu rektor universitas yang ada ya, diserahkan. Kata rektornya apa? Enggak. Loh, kenapa? Ini musyrik. Menteri pendidikan yang dari Yaman ini kemudian ngomong, ini bukan musyrik. Ini kita pakai wawangian. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ini wawangian, bukan musyrik. Nah, katanya orang enggak lihat begini dikira nih apa ngundang demit apa ngundang demit kan bunyi serang penak. Ya, ini aromanya enak mahal, tujuannya mewangikan ruangan, mewangikan diri kita sendiri biar kita itu dapat sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, aroma yang seger yang enak, subhanallah, Imam Syafi'i berkata, "Man tabarihu zada aqluh." Siapa yang aromanya itu enak, nanti daya pikirnya akan semakin kuat. Makanya dalam dunia modern, ruangan yang harum itu syarat berhasilnya proses pendidikan. Jadi kalau sekolah Anda masuk aromanya enggak enak, carikan murid apa anak Anda sekolah yang lain saja. Ya, syarat dari sekolah ruangan itu aromanya harus wangi. Makanya di kantor-kantor yang beneran, entah itu di bank, entah itu di rumah sakit yang benar, ruangan itu harus wangi. Makanya di situ ada alat yang namanya pengharum ruangan otomatis kan ya. Berapa menit sekali? Sampai di lift pun dipasang, di lift-lift di hotel-hotel dipasang. Kenapa? Karena ruangan yang harum itu mutlak syarat nomor satu. Lah kok ada umat Islam masjid diharumkan dengan gahru, pengajian diharumkan dengan gahru, lah kok ya ada umat Islam yang masih ngomong musyrik. Lah ini kan ketinggalan zaman ini. Ya, ini berpikirnya pakai ilmunya siapa? Enggak mudeng saya. Ilmunya siapa yang dipakai? Man tabarihu zada aqluh. Siapa yang aromanya tambah kuat, daya pikirnya juga tambah kuat. Itu syarat. Masih ingat gak ceritanya orang yang bokor dia, bokor dari Kuningan, dikasih air, dikasih bunga mawar, dibilang sama orang, kamu ini klenik, ini musyrik ini. Yang musyrik siapa? Lah ini masa air dikasih bunga mawar, kamu yang ketinggalan zaman. Coba kamu pergi ke hotel-hotel berbintang, itu pada mandi di bathtub pakai bunga mawar. Betul kan? Aroma terapi. Ini asli dari Allah bunga mawarnya, bukan parfum-parfum yang disemprot dicampurin dengan kimia-kimia. Ini masih asli dari Allah, kena air aromanya seger. Siapa bilang mau ngundang setan? Ini justru ngundang malaikat, mengharumkan ruangan atau tubuh kita dengan wewangian. Makanya ada judulnya mandi dengan 7 kembang. Jangan dipikir negatif. Yang mikir negatif itu salahnya yang mikir. Nah, orang dulu tuh ngajarkan kita agar harum. Ya, agar harum. Nah, sekarang bedanya apa? Mandi dengan 7 kembang dengan 7 sabun. Sabun ku ya wangi-wangian. Yes, yang ngono. Kalau wangi-wangian dibilang itu musyrik, demit dan lain sebagainya, silakan jenengan jangan pakai sabun. Apalagi sabun tuh produknya siapa lagi gitu ya. Jangan pakai sabun. Nah, terus pakai apa? Yembuh karepmu. Pakai lempung. Jangan pakai kerak itu apa. lama. Jangan pakai haruman. Ya enggak, Islam mengajarkan kita harum. Nah, ini penting nih, mencium yang enak. Makanya syarat berhasilnya majelis seperti yang pernah saya sampaikan sering ya, yang dilihat enak, yang dicicipi mulut enak, yang didengar harus enak, soundnya harus enak, terus yang dicium enak. Kalau ada yang dicium enak, yang dilihat enak, yang didengar enak, yang dicicipi enak, hati mesti enak. Ngapunten, yang didengar enak, yang dilihat enak, dicicipi enak, terus ada aroma batang tikus, jadi enak enggak? Rusak. Rusak kan semua? Rusak. Nah ini penting ya, mencium yang enak, enak. Nah, ternyata penciuman kita ini punya satu kehebatan, bisa menyimpan memori yang begitu besar. Jenengan kalau ngaji bareng sama saya ada aroma seperti ini, 20 tahun lagi kalau mencium aroma seperti ini langsung ingat suasana ini. Ya, makanya kalau pas ada peristiwa yang enggak enak, jenengan cium aroma tersebut, hati langsung jadi enggak enak. Contoh, aroma kapur barus, hati enak apa enggak enak? Kapur barus yang putih gitu loh ya, dicampur air, aromanya tercium aroma seperti itu, hati jadi enak atau sumpek? Enggak enak loh. Kenapa? Terbawa pada suasana memandikan jenazah. Otomatis gitu kan? Hati makbut. Karena hati kita itu dengan aroma bisa menyimpan memori yang begitu begitu besar. Aroma air hujan kecampur ada bunga tertentu di jalan, itu bisa buka memori kita puluhan tahun yang lalu. Pas ada kejadian yang gak enak, situasinya yang sama, langsung keinget. Nah, yang pernah ngalami tahu nanti, langsung keinget. Tapi kalau peristiwanya enak, keinget juga langsung senang. Nah, makanya di majelis kita kasih aroma-aroma yang begini, biar apa? Biar suatu saat kalau cium aroma yang sama, hati kita bisa ingat. Saya ingat, tuh kekuatan penciuman. Dan hebatnya penciuman, hikmah dari Allah, penciuman manusia itu mudah beradaptasi. Jenengan kalau pakai minyak wangi, nyemprotnya gak usah 20 kali. Kok ora wangi-wangi yo? Kok ora wangi-wangi? Yang lain di luar rumah kisah nganggu lunga wangi meh muntah kisah boy. Wanginya luar biasa. Kenapa? Karena begitu kena wangi, hidung kita mencium langsung beradaptasi. Ya, beradaptasi. Dia begitu mengenali, maka yang wangi ini jadi biasa. Kita merasa belum wangi. Semprot lagi, baunya juga kok ora wangi. Itu hikmah dari Allah. Agar apa? Agar nanti orang-orang yang tugas ngurusi aroma-aroma yang gak enak, gak stres. Coba bapak-bapak yang ngurusi sampah. Itu kalau hidungnya misalnya satu aroma leket selama 4 jam, 5 jam gak hilang-hilang gitu gimana? Semaput kan? Nah, sebetulnya aromanya hilang gak? Aromanya gak hilang. Tetap aromanya, tapi hidungnya langsung beradab. Tasi sudah biasa. Orang lain yang baru datang lihat orang ini biasa kan heran, kok enggak bau? Mambu kayak ini ke orang. Ini aromanya enggak enak seperti ini, kamu kok bilang enggak? Karena hidungnya dia udah beradaptasi. Ini termasuk subhanallah hikmahnya hidung yang kecil nih. Ini baru dibahas sedikit ya. Kalau hidung saya agak gede. Ukurannya lain ini. Jadi hidung kita yang mungil ini ternyata punya kemampuan yang luar biasa. Nanti mikir dereng, mungkin pernah tapi enggak dalam-dalam ya. Jadi kita subhanallah maha sempurna Allah kalau nyiptakan sesuatu. Nah, hebatnya Nabi Yakub alaihissalam, aromanya Nabi Yusuf ini ya masih diingat persis. Ini aromanya Yusuf, langsung ingat. Kalau kita kan jiling-jiling, ambune opo ki ya. Ya. Bisa diingat setelah sekian puluh tahun. Di situ Al-Quran menunjukkan kalau setiap manusia punya aroma yang berbeda. Makanya pengetahuan yang ada di Al-Quran ini dipakai oleh para aparat hukum, yaitu polisi, untuk apa? Mencari pelaku kejahatan. Nah, gandeng hidungnya manusia ini bumpet lemah, dicari hidung yang kuat. Yang hidungnya kuat, hidungnya anjing pelacak. Betul enggak? Anjing pelacak cuma kasih baju kita. Dah, selalu nyium kan? Ini cuma aroma baju. Saya itu dilepaskan, bisa. Itu mungkin sudah sehari, dua hari ya. Masih bisa dicium sama dia. Aromanya di mana? Cari. Kepegang. Nah, masa hidung kita sama anjing kalah? Nah, Nabi itu diciptakan sama Allah sempurna. Ya. Lebih sempurna, lebih bagus dari semua ciptaan. Karena paling sempurna manusia, dan manusia yang paling sempurna adalah para nabi. Maka hidung para nabi luar biasa. Nabi Yakub bisa mencium Nabi Yusuf yang ada jauh. Keluar dari Mesir, jauh dari rumah Nabi Yakub, udah tercium aromanya. Ya, tercium aromanya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya Nabi Yusuf punya aroma tersendiri. Sampai sini jelas ya. Ini sisi yang saya katakan sisi dohir. Kemarin kita udah bahas sisi batin. Nabi Yakub begitu mencium aroma Yusuf, gak ragu. Innila ajidu riha Yusuf. Saya sungguh sekarang ini mendapatkan aroma Yusuf. Saya dapatkan aroma Yusuf. Ini benar. Kalau kalian gak nganggap saya ini orang yang aneh-aneh, ya, orang yang keblinger, benernya kalian akan benerkan saya. Tapi karena sudah terlanjur dibilang Nabi Yakub ini, ya itu, karena apa mikiri anaknya sampai suka ngigo, suka ngomong aneh-aneh. Betul begitu ngomong seperti itu, maka keluarganya juga mengatakan, demi Allah, sungguh kamu nih dalam kesesatanmu yang lampau. Maksudnya kesesatan di sini, yaitu apa namanya, ngigo-ngigomu itu. Seperti itu. Falamma anja al-Bashir, maka ketika tiba pembawa kabar gembira itu. Siapa pembawa gembira itu? Ya, siapa ini? Ya ini anak-anak Nabi Yakub datang bawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang bawa baju siapa? Anak yang paling besar, sing barep, anak tertua, yang bertanggung jawab. Dulu ini kan yang berkomplot yang paling tua untuk apa namanya buang Nabi Yusuf. Maka yang paling tua pengin menjadi pembawa kabar gembira kebaikan untuk ayahnya. Kalau dulu buat gelo, sekarang pengennya nyenengkan. Ya, harusnya begitu. Ya, seperti Wahsy dulu kan yang membunuh Sayyiduna Hamzah ketika Wahsy belum masuk Islam radhiyallahu anhuma. Ketika Sayyiduna Wahsy radhiyallahu anhu masuk Islam, maka beliau pengin merasa, walaupun waktu belum masuk Islam kan udah terhapus semua ya, tapi beliau pengen balas tuh. Ini dulu saya bunuh Hamzah paman Rasul pejuang Islam, sekarang akan saya bunuh yang setimpal, yang musuh Islam. Maka Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang ngaku jadi nabi, jadi setimpal. Ini untuk itu ya, yang ini untuk itu. Nah, kita terhadap salah kita udah pernah belum kogok setimpal gitu kira-kira? Hari ini kok mata saya lihat cewek 50 ya. Berarti ini saya hari ini harus lihat 50 orang soleh. Udah gitu belum? Hari ini matanya lihat yang gak bener, yang gak ada manfaatnya 10 jam. Berarti saya hari ini 10 jam harus nonton Al-Quran. Tonton aja Al-Quran, gak usah dibaca, tonton. Lah, nonton aja enggak, apalagi baca gitu. Al-Quran ini ditonton aja tidak, apalagi dibaca. Pokoknya awalan tonton dulu lah. Nonton yang baik awal kebaikan, nonton yang buruk awal keburukan. Memang daya tariknya keburukan itu lebih kuat karena setannya lebih banyak. Tapi tonton dulu matanya ini. Lihat. Itu kodok namanya ya. Mengkodok kesalahan. Guru saya pernah ngomong, kalau duduk yang enggak ada manfaat 2 jam, misalnya nonton film 2 jam enggak ada manfaatnya ya. Nah, kodoknya ngaji 2 jam. Ya, ibu-ibu kan sering nonton sinetron 2 jam. Ya kodoknya, makanya ibu-ibu ini Masya Allah paling banyak ngajinya loh Pak. Mereka ini, ibu-ibu ini kira-kira 3 hari sekali khatam. Begitu Bu. Gak ada yang berani komentar nih di belakangnya. Nah, ketika pembawa kabar gembira itu datang, alqahu ala wajhi, maka sang anak ini yang paling tua meletakkan baju Nabi Yusuf itu ke wajah ayahnya. Nah, ini yang saya cium. Ini aroma Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, aromanya udah dicium dari jauh. Lah kok meleknya baru sekarang? Iya. Nabi Yakub kan udah tahu pasti kalau Nabi Yusuf masih hidup. Lah kok baru sekarang meleknya? Ya ini barokahnya baru nempel. Keberkahannya baru nempel. Jadi memang bajunya anbiya itu ada keberkahan. Jadi perlu dihubungkan, disentuhkan itu perlu. Makanya jangan mengatakan wis goniki karep goniki padha wae, enggak bisa. Tempat yang satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sah sama. Setiap tempat diberi keistimewaan oleh Allah. Enggak sama. Ya tempat yang pernah diinjak Nabi sama tempat yang enggak pernah diinjak Nabi lain. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di Al-Qur'an jelas-jelas dikatakan dan jadikanlah tempat yang pernah digunakan untuk berpijak oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi di Masjidil Haram itu ya, tempat yang pernah digunakan Nabi Ibrahim pijak bangun Ka'bah ya. Namanya tempat berdiri Nabi Ibrahim disuruh buat sholat sama Allah. Loh, kenapa kok di situ yang disuruh? Karena pernah diijak Nabi Ibrahim. Diijak apa? Ketika bangun Ka'bah. Ini menunjukkan ijakan Nabi di situ ada keberkahan sampai dijadikan tempat sholat. Dijadikan tempat sholat. Nah sekarang tempat berpijak Nabi Ibrahim itu oleh Sayyidina Umar dulu dipindah lokasinya. Tempatnya dipindah. Jadi biar apa namanya tidak mengganggu orang yang lagi tawaf biar sholatnya enak. Aslinya tempatnya bukan yang di situ. Ya menurut sejarahnya seperti itu. Nah ini napak tilas orang-orang yang soleh tempat sholatnya, tempat ngajarnya itu di situ semua full barokah. Saya pernah ketemu satu orang itu dulu kalau di Masjid Riyad Habib Anis ada tempat duduk buat ngajar ya sama. Itu kalau sebelum pengajian orang tadi datang cuman duduk di tempat duduk itu berkahnya ya Allah, berkahnya terus bangun pindah lagi dia. Karena dia yakin karena ini tempat yang digunakan duduk untuk ngajar. Ini hati enggak bisa ditiru-tiru ya. Kita niru kan enggak pakai hati kan lain. Ini dari muncul dari hati al-madad fil masyhad. Seseorang itu akan dapat karunia dari Allah sesuai dengan besarnya cara pandangnya. Mandangnya bagaimana? Ya, kalau mandangnya itu ya kuat bagus dia dapatnya ya seperti itu. Lain cuman apa nama asal niru. Makanya kadang ada orang cuman niru pakai baju tangan kanan sunah Nabi. Dia dapat pahala. Beda dengan orang yang mandangnya Nabi itu kalau pakai baju tangan kanan ya rasanya seperti apa toh? Gimana ya Nabi masukkannya ya tangannya ya? Sambil bayangkan Rasulullah masukkan baju ke tangan apa tangan ke dalam bajunya seperti apa? Ya pahalanya lain. Yang satu ketika mengamalkan dengan bayangkan tuh irtibat hatinya langsung terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang satu cuman ganjaran. Sama enggak? Lain. Nah itu di situ rasa. Itu namanya ilmu rasa orang yang punya rasa. Naam. Maka seketika Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat lagi fartadda basira. Bisa lihat melek normal. Sembuh dari kebutaannya. Jalarannya apa? Baju. Baju apa? Bekas. Ya baju bekas. Nah makanya kadang ada orang-orang itu kalau mau berobat yang diminta baju bekasnya mana? Baju yang pernah dipakai. Ya kan? Sama baju yang belum dipakai. Baju yang pernah dipakai itu yang digunakan untuk diruqyah. Kemudian yang belum dipakai dibacai untuk dipakai. Biasanya seperti itu. Bisa melihat lagi. Qala, ketika bisa melihat, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kan saya sudah ngasih tahu. Saya sudah ngasih tahu kalian semua. Saya ini mengerti sesuatu dari Allah yang kalian enggak ngerti. Dari dulu kalau dibilangi bilang ngigo, dibilang begini, ya kan? Aku ki weruh, saya ini punya ilmu dari Allah. Nah, jenengan orang-orang soleh yang hidup di keluarganya, ya nasibnya ya begitu. Nasibnya begitu, nggak dihargai, nggak dianggap. Kenapa? Karena melihatnya biasa. Oh makan bareng sama kita, oh guyon bareng sama kita, oh ya wes dolan ya bareng sama kita. Nggak kelihatan kelebihannya, enggak kelihatan. Tapi kalau yang jauh-jauh lihatnya lain, karena enggak lihat makannya, enggak lihat guyonnya. Lihatnya itu cuman ibadahnya saja kan? Orang dari jauh kan lihatnya ibadah. Sehingga pandangan hatinya enggak terganggu. Enggak terganggu. Makanya ada orang-orang tuh lebih senang kalau jauh dari orang-orang soleh. Biar apa? Gen aku nyawangi sopena. Yang cedak-cedak aku dikor hatiku. Kalau deket-deket saya takut hati saya kotor dibisik setan. Loh, satu ya kayak ngono toh. Satu ya sok guyon ngono toh. Mau sok ustaz kayak ngono, rusak akhirnya. Rusak. Nah, itu biasanya keluarganya orang soleh begitu. Kenapa? Adik saya biasa-biasa aja, guyon. Orang kok terlalu memuliakan ini apa toh jane iki? Ya, punya apa toh dia? Oh, terlalu dimuliakan. Oh, orang yang begitu ya, tidur toh. Salat ya salat, aku ngungkuli dia. Kadang timbul pikiran seperti itu. Ini biasa, ini hal yang biasa. Alhamdulillah. Kita udah bicara setengah jam. Ya, setengah jam kita udah ngobrol. Tenang, belum selesai. Kan baru setengah jam. Nah, silakan dimakan. Sambil dimakan apa namanya udah dapat, dimakan ya. Nyantai majelisnya. Kemudian dikatakan di sini qala alam akullakum inni a'lamu ghaiba minallah inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun qalu. Nah, setelah ngerti, wah ternyata bapak kita ini bukan sembarang orang ya, ayah kita ini ternyata luar biasa. Dari dulu tuh ayah kita bener, enggak salah, tapi biasanya lakon kuwi menange keri. Dari dulu begitu, lakon tuh menangnya di akhir. Yang pertama sih dielek-elek, dinyek, ya kan? Dijuotosi, diajar, itulah lakon. Kalau lakon menangan di awal itu bukan lakon tuh, lakon palsu tuh. Ya, mesti lakon tuh menangnya kayak carry film seperti itu. Dan kehidupannya demikian. Biasa manusia itu susah. Ujung-ujungnya enak. Pilih mana? Enak, ujung-ujungnya susah. Pilih gitu. Ya pilih enak, ujung-ujungnya enak gitu. Kalau bisa milih, tapi kenyataannya kan ya enggak. Kenyataannya tetap susah gitu kan. Nah, semoga nanti enak. Kan demikian. Nah, ketika tahu ayahnya luar biasa, ini ada satu ilmu. Kalau ketemu Nabi Yusuf udah mengatakan yaghfirullahu lakum. Jangan khawatir, hari ini enggak ada penghinaan buat kalian semua. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Nabi Yusuf udah langsung mendoakan. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Nah, ini si anak ketemu ayahnya dan tahu ayahnya ini luar biasa, maka langsung mengatakan ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Wahai ayahku, ayah kami, tolong mintakanlah ampun untuk dosa-dosa kami. Karena sungguhnya kami termasuk orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berbuat dosa. Pertanyaan. Ya. Ya abana astaghfir lana dzunubana. Yang berbuat dosa siapa? Anak-anaknya. Seharusnya yang minta maaf siapa? Yang minta ampun siapa? Anak-anak. Yang istighfar seharusnya siapa? Anak-anaknya. Lah ini kok tambah nyuruh Nabi Yakub? Tolong mintakan ampun buat kami. Ya. Ya karena Nabi Yakub punya kelebihan. Di situ ajaran Al-Qur'an. Kita ini disuruh minta doanya orang-orang yang soleh. Jangan ini kayak sekelompok orang yang ngomong donga dhewe, njaluk dhewe. Emangnya dia punya kelebihan apa? Minta aja langsung sama Allah. Enggak usah pakai perantaraan. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku pasti akan aku beri. Enggak usah pakai perantaraan. Emangnya punya kelebihan apa? Siapa yang ngajari seperti itu? Langsung aja ke Allah. Allah enggak butuh perantara. Allah enggak butuh perantara, sing butuh ki kowe. Allah enggak butuh perantara. Lah kita yang butuh perantara. Nah, Allah enggak pernah butuh perantara, kitanya yang butuh. Kita butuh. Makanya diajarkan di Al-Qur'an, "Ya abana astaghfir lana dzunubana." Duhai ayah kami, tolong mintakanlah ampun untuk dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah. Siapa Nabi Yakub bagaimana? Apa? Oh iya. Don't worry. Maka begitu. Jangan khawatir. Enggak usah resah. Sekarang juga saya akan mintakan ampun. Apakah begitu? Enggak. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Nanti aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku untuk kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan. Oh, judulnya minta ampun kok ditunda sampai nanti, itu kenapa? Kenapa enggak langsung dimintakan ampun? Karena Nabi Yakub orang pinter. Nabi Yakub ini orang yang ngerti. Jadi kalau orang mengatakan udah minta ampun sama Allah, langsung aja minta ampun, gak usah pilih-pilih waktu, berarti itu orang bodoh. Paham? Kalau minta ampun sama Allah, gak usah pilih-pilih waktu, gak usah pilih-pilih waktu, barang itu Allah itu terbuka 24 jam. Ini kita benar, tapi gladra. Mau minta ampun sama Allah, ya setiap saat diterima sama Allah, tapi Allah mengajarkan carilah waktu-waktu yang bagus, waktu-waktu yang lebih mustajab, waktu-waktu yang kita lebih didengar oleh Allah, waktu-waktu saat gelombang doa sepi. Kapankah itu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun. Buktikan, walaupun Ramadan jamnya sahur, yang minta ampun sama yang makan banyak mana? Banyak yang makan. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman itu makan gak banyak, minta ampunnya yang banyak. Nah kalau kita kan model, ayah ini. Siri orang beriman, wabil asharihum yastaghfirun. Nabi Yakub alaihissalam dimintai ampun nih siang. Oh, nanti, enggak sekarang. Tidak sekarang. Nah kalau kita minta doa kepada orang soleh, tolong doakan saya. Oh ya nanti, gampang. Jangan bingung, nanti. Jangan kita mengatakan pelit mentoyoyo. Kali itu gue kok engko. Lah ini minteri orang soleh. Orang soleh. Ya udah kita tundukkan diri, kita yakin bahwasanya orang soleh ini lebih paham, lebih ngerti. Begitu pula dengan Nabi Yakub alaihi salam. Nanti saya akan mintakan ampun kepada Tuhanku, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga kalau ada orang datang, tolong ya mintakan ampun buat saya. Tugas kita untuk gedek ke hati ini. Ojo, tuh semua kakean rokok. Hah? Nah iya. Wah ada orang jobek-bek. Tolong apa doakan saya banyak dosa. Dosamu kebanyakan neraka kamu. Ngerepot nih. Ini kayak ceritanya apa namanya? Oh, bukan itu kalau cerita beneran. Ini cerita guyonan. Ada cerita guyonan ya. Jadi enggak bener ceritanya. Satu orang mau masuk Islam. Umurnya 80 tahun. Ketemu seorang ustadz ini, ustadznya enggak bener. Ustadz, saya pengen masuk Islam. Jangan masuk Islam kamu. Loh, kenapa? Kamu tahu enggak? Masuk Islam, sholat itu sehari 5 kali. Pakai wudhu, apalagi kamu, mesti sunat dulu. Ya mesti sunat dulu, terus nanti sholat ini. Nah, kamu duitnya banyak, kamu wajib loh ngeluarkan zakat. Kalau kamu enggak sholat, neraka. Gak ngeluarkan zakat, neraka. Apalagi kamu, hati-hati loh, gak boleh ngirik cewek, neraka. Blah-blah, akhirnya mundur gitu ya, gak jadi masuk Islam. Nah temennya di situ langsung negur marah. Kamu gimana? Ada orang mau syahadat masuk Islam, kok justru kamu katakan seperti itu? Enak mendek, kenapa? Polong puluh tahun maksiat, dem-deman edan-edanan, meh mati ada pengebesan, suarga orang enak. Dan ngerasakin rokok, ini kurang ajar nih. Tidak lelo ini ngawur ini. Apa PDW ya. Tugas kita kalau ada orang yang mengotobat mau ini, besarkan hatinya. Bahkan itu non muslim mau masuk Islam, orangnya kaya raya, jangan dibilang jenengan wajib zakat. Jenengan terima zakat tuh pak, dapat jatah zakat. Kenapa? Baru masuk Islam, mu'alaf jenengan dapat zakat nanti. Ya. Itu, jadi dibesarkan hatinya. Sama dengan orang yang baru tobat, tolong doakan saya. Ojo dihiling-hiling ke. Biyen jenengan niku maling ini orang mbok balekin rokok. Bukan seperti itu tugas kita. Tugas kita membesarkan hatinya. Di sini Nabi Yakub besarkan hati anak-anaknya. Ya, sesungguhnya Allah Tuhanku Ghafur Al-Ghafur Ar-Rahim. Maha Mengampuni dan Maha Penyayang. Sifat Maha Pengampuni Allah itu bagaimana? Wah, luar biasa. Malaikat lapor, "Ya Allah, ada hambamu berbuat dosa. Terus tadi barusan minta ampun, aku ampuni. Ya Allah, hambamu berbuat dosa lagi. Terus dia minta ampun, aku ampuni. Ya Allah, hambamu berbuat dosa lagi. Terus dia minta ampun, aku ampuni." Terus Allah ngomong begini, "Eh malaikatku, saksikanlah. Selama hambaku berbuat dosa dan dia mau minta ampun, dia ngerti punya Tuhan yang Maha Pengampun, aku akan ampuni dosa-dosanya terus. Walaupun dia berbuat dosa sekian kali." Itu sifat Maha Pengampun ya Allah. Tapi kita jangan nawai itu, "Ya wis aku tak edan kon njaluk ampun." Lah nek pas tengah edan terus mati terus piye? Enggak sempat minta ampun itu. Maksudnya jangan, kalau kita punya dosa itu jangan putus asa, tapi jangan gampangkan dosa. Arti kita bisa kan bedakan kan yang seperti apa. Nah ini Nabi Yakub saufa. Saufa itu kapan nanti? Nanti kapan? Waktu sahur. Waktu sahur hari apa? Ternyata ditunggu, enggak sembarang hari, dipilih apa? Kemis malam Jumat. Kliwon sisan. Gitu. Enggak tahu itu belum dicek tuh tafsirnya. Jumat kliwon apalagi apa pahing apapun enggak tahu ya. Enggak ada riwayatnya. Yang jelas malam Jumat. Jadi mengistimewakan malam Jumat untuk minta ampun itu Nabi Yakub. Baca tafsir. Mengistimewakan malam Jumat untuk minta ampun itu Nabi Yakub. Kenapa? Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, pimpinan semua hari adalah hari Jumat. Waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk minta ampun. Digabungkan waktu terbaik minta ampun di hari yang terbaik, maka kemungkinan mendapatkan ampunan jauh lebih hebat dibandingkan di hari yang lain. Makanya kalau kita malam Jumat kumpul khusus buat solawat, yang genahnya pas. Malam Jumat kumpul solawat pas. Kenapa? Nabi perintahkan solat, perbanyak solawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Lihat tambah malam Jumat dijak solawatan. Aku harap ngaji weh, ngopo solawatan. Ngendel ke ngaji nih. Tapi terus ngenyek Quran nih. Loh kok ngenyek Quran nih pripun? Ya ini orang yang makan, saya mau ngaji aja, saya gak mau solawatan. Lah emangnya orang yang baca solawatan gak ngaji? Yang baca solawat justru itu hakikatnya sedang ngaji yang benar. Kenapa? Karena dia mengamalkan ayat, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jih Gusti, saya mau solawatan. Ini namanya ngaji gak ini? Ngaji, tapi ngajinya amal Al-Quran. Iya, dan gak ada orang yang solawatan gak ngaji. Ngaji iyo, solawatan iyo. Ngajinya malam Jumat jalan, solawatnya juga jalan. Hanya saja karena perintah Rasul disuruh memperbanyak baca solawat, maka malam Jumat dibaca solawat lebih banyak dibandingkan amalan yang lain. Yo, malam Jumat ini istimewa. Berarti mengistimewakan hari itu boleh gak? Boleh. Yang gak boleh apa? Kalau mengistimewakan hari tapi dia menganggap hari yang lain gak penting, gak bagus, itu yang tidak boleh. Selama kita yakin hari yang lain punya keistimewaan, malam Jumat punya keistimewaan, maka itu tidak jadi masalah. Bahkan sesuai dengan sunnahnya para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Monggo, tidak. Oh, sudah habis. Oh, yang di depan emang gak makan-makan ini. Ketok moto pakai bo. Padahal begitu saya begini digo entek. Habis. Naam, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi, alhamdulillah kita sudah ngobrol kurang lebih sebanyak 45 menit. Ya, kurang lebih sudah 45 menit. Tambah 15 menit lah lagi. Terus kita sambung besok. Sedikit-sedikit tapi biar mantep. Saya mau nanya, ini kira-kira informasi yang dapat banyak atau sedikit? Banyak ya. Mulai tadi apa namanya, ukub, ya kan? Dibilang musyrik, padahal itu sunnah, sunnah Nabi SAW. Kemudian aroma, setiap orang itu punya aroma tertentu, tersendiri. Makanya apa namanya, ada istri-istri yang tajam bisa tahu, ini aromamu, bisa ngerti itu ya, bisa tahu walaupun jarak masih 30 meter, ya kan? Nah, kalau ada aroma yang lain juga istri bisa tahu karena hidungnya tajam. Nah, kemudian juga bagaimana orang yang berbuat salah bertugas untuk minta ampun kepada Allah, dan hakikat mohon ampun itu merendahkan diri, merasa dirinya benar-benar sadar enggak punya apa-apa, banyak salah, minta ampun sama Allah. Karena banyak salah, merasa kotor, hina, maka dirinya ini merasa enggak layak ngadep sama Allah. Merasa enggak layak ngadep sama Allah, makanya minta tolong kepada hamba-hamba yang dipandang layak ngadep kepada Allah. Ini namanya tawadhu, merendahkan diri kepada Allah. Orang yang mau merendahkan diri kepada Allah seperti ini, maka itu belum mengucap istighfar udah dapat ampunan. Karena dia minta ampunnya bukan cuma sekedar di lisan, sampai dirinya itu tolong ya, tolong mintakan ampun. Dan ini kan ada perasaan takut di hatinya, ya kan? Ada perasaan cemas di hatinya, ada perasaan harap di hatinya agar doanya orang yang soleh itu terkabul. Nah, tugas kita begitu, minta tolong orang-orang yang soleh. Apalagi akhir zaman ini. Gimana akhir zaman ini kira-kira? Nah, kita ini kalau ndonga ki jane kabul apa ora to? Ya harus yakin kabul gitu kan. Tapi kalau diukur-ukur tenan gimana? Yang makanannya haram, pakaiannya haram, ya, itu pasti doanya enggak kabul. Nah, kalau kita kira-kira kemasukan haram enggak? Kira-kira. Oh, kita semua dimakan kok. Beli di toko ini, toko ini, toko ini, pil ini itu diminum, ya kan? Nah, itu kira-kira makanannya tercampur yang haram enggak ya? Berarti kan banyak syubhatnya kan, enggak jelas halal atau haram. Jadi kemungkinan kesusupan yang haram besar atau kecil? Besar. Nah, berarti kemungkinan doanya diterima atau ditolak? Tolak. Nah, sadar kemungkinan besar doa kita ini ditolak, makanya kita suka doa bersama-sama. Siapa tahu doanya yang satu ini diamini yang banyak, salah satu yang mengamini diterima doanya, doa semuanya diterima oleh Allah. Lah kok saya kira aliran gladrah, ojo dungo bareng-bareng. Nah, ini gladrah ini. Ya kalau doa sendiri-sendiri silakan jangan ikut sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu doa berjamaah. Judulnya sholat adalah doa. As-shalah wa doa. Sholat itu doa. Jadi kalau sholat berjamaah berarti doa berjamaah. Buktinya nanti aminnya ya bareng-bareng. Gak mungkin imam amin dhewe makmum meneng. Sing donga aku ya, aku sing amin kowe meneng kabeh. Masa gitu? Ya ada kan? Bolot bali. Amin begitu. Tidak mungkin. Pasti pengen semuanya amin. Karena Rasul mengatakan salam, siapa yang aminnya makmum dan aminnya imam bareng dengan aminnya malaikat, maka terampuni semua dosanya. Ini menunjukkan kekuatan aminnya berjamaah. Doa berjamaah. Itu kita sering doa bareng-bareng. Minta doanya orang lain. Karena kita enggak ngerti lisan siapa yang dikabulkan. Makanya jangan sepelekan doanya orang. Oh, kadang kita nyepelekan langsung tunggu doa Islam mungkin kabul. Jangan. Kadang itu yang kita anggap remeh itu justru yang terkabul gitu. Enggak kita pandang. Ciri-ciri orang soleh itu kok Rasul menggambarkan kalau ada apa pembagian undangan, enggak katut kecatat namanya. Jadi orang membuat manten tuh ya, daftar undangan manten gitu ya. Itu kan kadang disortir gitu ya. Nah, ini yang sering disingkirkan mergo orang duit. Ya, enggak orangnya enggak masalah, enggak level. Nah, yang dianggap enggak level ini loh yang biasanya justru terkabul doanya. In ghabu lam yuftaqadu. Kalau dia pergi enggak ada yang nyari. Kalau dia datang enggak ada yang ngelirik. Nah, itu ciri-ciri wali. Kalau pergi enggak ada yang nyari. Kalau datang enggak ada yang lirik. Enggak ada yang apa namanya berharap jadi mertuanya dia, enggak ada. Enggak ada yang pengen ngelamar dia untuk anaknya, enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Terlampau dipandang remeh oleh manusia. Padahal di sisi Allah derajatnya sangat tinggi. Dalam keadaan lusuh, berdebu, kusut, enggak dianggap manusia. Ternyata di sisi Allah adalah jenderal-jenderal langit seperti yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Sayyidina Uwais Al-Qurani makannya apa? Tempat sampah dikais-kais, dicari roti bekas, dicuci, dimakan. Uwais Al-Qurani kerjaannya menggembala kambing. Tidak pernah dianggap. Tapi Rasul berkata SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, nanti akan datang rombongan dari Yaman, di situ ada seorang pria namanya Uwais dari Quran. Kalau kalian ketemu dengan dia, maka sampaikan salamku untuknya, dan kalian berdua mintalah doa kepadanya. Sampai-sampai dapat salam khusus dari Rasulullah SAW, bahkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali disuruh minta doa. Nah ini kalau bukan jenderal langit kan enggak mungkin. Sampai Rasul sendiri yang titah menitahkan. Eh, kita cari nih yang begini. Cari orang-orang yang soleh tapi enggak dianggap orang. Kalau soleh-soleh udah dianggap orang, biar jadi keroyokannya orang banyak enggak apa-apa. Kita nunut aja gitu ya. Ikut ngeroyok gitu. Tapi yang enggak kelihatan nih cari. Yang enggak kelihatan enggak kelihatan, enggak dianggap sama orang, enggak diregani orang, padahal itu orang-orang yang luar biasa. Bukan enggak dianggap gara-gara maling loh, bukan loh ya. Bukan, ini orangnya baik, tapi orang enggak ada yang ngerti. Nah, itu dicari insyaallah. Alhamdulillah sudah 50 menit saya bicara. 5 menit lagi ya. 5 menit lah lagi. Naam. Setelah minta ampun, selesai malam Jumat ketemu dimintakan ampun sama Allah, udah diampuni dosanya kan ya, udah bersih. Ini udah rukun. Coba sekarang bayangkan. Satu keluarga yang tadinya ini bercerai-berai. Ada permusuhan di hati antara si kakak dengan si adik. Si adik enggak musuh kakak, tapi si kakak memusuhi si adik. Ada iri, ada dengki dalam hatinya. Setelah sekian puluh tahun, kemudian hatinya plong, si kakak sadar. Itu perasaan cintanya seperti apa kira-kira? Coba dirasakan dulu. Kemudian dengan perasaan cinta seperti itu, harus seperti itu, ini ayah, ibu, anak, keluarga, rombongan berangkat ke Mesir, pengen ketemu buah hati yang puluhan tahun udah berpisah. Dan pengen si kakak ketemu dengan adiknya yang udah mereka pisahkan sekian puluh tahun. Artinya si adik yang selama ini gak pernah dianggap di hatinya, tiba-tiba udah muncul di hatinya sebagai orang yang mereka kasihi. Itu suasananya seperti apa? Luar biasa ya. Itu suasana yang luar biasa. Nah itu di Indonesia biasanya Idul Fitri begitu. Sayang banget ini Idul Fitri. Ya kalau Idul Fitri itu kakak yang gak anggap adik, tiba-tiba jadi ingat sama adik. Adik gak anggap kakak, tiba-tiba ingat sama kakak. Tapi bakdo rampung langsung Bali meneng. Bukan seperti itu. Sungkem adanya cuman Idul Fitri. Jangan seperti itu. Seperti itu. Sekali nyambung, gak putus lagi. Sekali nyambung, gak putus lagi. Nah ini pertemuan yang terjadi antara Nabi Yusuf, Bunyamin, Nabi Yakub dan anak-anak Nabi Yakub yang lain. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf itu semua kumpul jadi satu di Mesir. Bagaimana keluarga besar ini ketika kumpul. Dan di sini ada pesan. Jenengan kalau punya anak minimal 10. Nabi Yusuf kan 10 plus 2, 12 gitu kan ya. 2 Nabi Yusuf, saudaranya 10, ada 12. Yang jenengan berapa nanti anaknya? Nawa itunya loh, masalah dapatnya satu atau belum dapat gak apa-apa. Om bucu aja belum dapat, gak apa-apa, nawa itu dulu. Ya kan yang penting niat. Ya niatnya dulu. Innamal a'malu binniat. Nah kalau udah anaknya banyak kemudian kumpul gitu kan enak. Ya, saya ngajari anaknya banyak saja. Ini kalau Nabi Yakub istrinya banyak, tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Makomnya belum sampai. Kalau kata teman saya, yang boleh punya istri lebih dari satu cuma ustadz sama kiai. Santri enggak boleh. Jadi santri pendengar itu enggak boleh. Kalau ustadznya, kiainya boleh. Ojo meri. Nah, itu nasihatnya seperti itu. Karena kalau kiai, ustadz udah punya ilmunya. Kalau santri ilmunya belum lulus, dapat ilmunya tapi belum lulus. Jadi jangan coba-coba nih niru. Itu kata teman saya loh ya, bukan saya yang ngomong. Nah, hadirin dimuliakan Allah Taala. Insyaallah kita ketemu lagi hari Kamis malam Jumat ya, besok insyaallah. Enggak terasa nih kita ini sudah puasa 12 hari ini ya. Enggak terasa. Sebentar tahu sudah takbiran. Ya. Takbiran entek poso nih. Nah, adanya traweh 20 rakaat, 1 juz setengah, 1 juz, 2 juz itu munculnya sholat jamaah gitu cuma di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan kan ketoknya kosong gitu ya. Nah, itulah suasana-suasana yang mengangeni di bulan Ramadan buat yang kangen. Tapi justru ada yang gak endang rampung, gak endang rampung. Ada itu naudzubillah min dzalik gitu ya. Posone ke orang entek-entek. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Yang lain pengen ojo rampung saiki gak endang rampung. Diprotes sama para ustaz. Kenapa kok gak endang rampung? Soalnya saya tanggal 2 Syawal mau nikah. Oh, lain. Ini beda. Ini ma'dzur ya, ada udzur ya. Alasannya rada pas nih. Jadi saya pengin Ramadannya cepat berakhir karena pengin cepat nikah. Ada memang yang bulan Syawal mau nikah gitu kan, pengin gendang rampung bukan karena enggak cinta sama Ramadan, tapi karena pengin segera menikah. Itu alasannya berbeda ya. Semoga ini bermanfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Tapi sebelumnya saya umumkan dulu, saya takut lupa ya. Saya harus umumkan tiap hari. Tolong yang punya handphone buat SMS ya, berantai, sampaikan pada teman-temannya. Hari Ahad 5 Agustus. Ahad 5 Agustus jam 8:30 malam, Ar-Raudhah mengadakan malam khatmil Quran, malam nuzulil Quran, malam launching buku jurus-jurus takwa. Lokasi insyaallah di Masjid PLN Purwosari. Waktunya 8:30 malam. Masjid PLN Purwosari jelas di Jalan Slamet Riyadi. Kalau yang belum paham, bingung, ya gampang saja cari namanya perapatan Purwosari atau stasiun Purwosari. Sampai situ nanya saja kantor PLN-nya mana gitu. Karena cuma di sampingnya ya. Karena cuma di sampingnya. Pokoknya kalau sampai di Jalan Slamet Riyadi kanan kiri jalan banyak orang jual kembang api, ya itu lokasinya. Ya, banyak orang jual kembang api, ya di situ lokasinya. Kemudian ada yang nanya buku ini insyaallah kalau jadi mau beli di mana? Beli di sana. Selain di sana di mana? Bisa beli di Majelis Ar-Raudhah ya, di Jalan Dewutan nomor 112. Kapanpun itu setelah tanggal 5 Agustus ya, bisa dicari di situ. Harganya berapa? Banyak yang nanya. Harganya Rp25.000. Itu harga bakul ya. Harga bakul. Jadi kalau ada yang jual Rp40.000 itu harga yang benar, harga toko. Saya jual harga yang enggak benar, jangan ditiru. Nah, ini harga apa? Bakul kalau istilahnya begitu. Harga apa namanya untuk distributor ya. Harga distributor. Harga grosir, harga persahabatan enggak perkelahian. Kalau perkelahian lain, Rp40.000 elayelan dulu ya. Semoga demikian. Tolong diinfokan ya ke semua apa temannya biar yang datang banyak. Saya pengen ngerasakan ngajak dungo bareng gitu ya. Jam 10 malam apa 10:30 angkat tangan bareng dungo. Kalau yang datang orang 5.000 orang kan asik gitu. 5.000 dungo bareng itu kan asik gitu ya. Tadi loh siapa tahu dari 5.000 satu saja yang aminnya diterima. Udah untung kita. Kenapa? Sebab saya pengen dungonya macam-macam. Bab judul ada. Nah, yang belum dapat ini ya. Bab rezeki A ada. Jadi semuanya mau saya baca. Mumpung Ramadan, ini kan Ramadan tahun depan kita belum tentu bisa ketemu lah lagi. Tanggal 5 aja belum tentu bisa nyampe. Insyaallah nyampe sih. Insyaallah nyampe. Kalau nyampe datang kita mau doa yang banyak sekali. Ya baca doa yang banyak. Saya usahakan nanti itu dua khatamannya. Satu khataman tarawihnya baca doa di sana juga. Yang satu khataman tadarus. Saya masih ada waktu nih untuk menyelesaikan tadarus. Jadi khataman tadarus di sana. Nah, khataman tadarusnya di sana. Komplit pokoknya. Nawa itu banyak baca doa. Dan jangan khawatir untuk kembang seneng-senengnya. Habis nanti tangis-tangisan sebelum pulang pembagian door prize. Door prize-nya tergantung nanti rezekinya yang mau dapat door prize. Ya kan, tergantung rezekinya mau dapat durpes. Yang jelas sudah ada 2 Quran raksasa itu ya, jumbo itu akan jadi durpes di majlis tadi. Yang selebihnya nunggu orang-orang yang menyerahkan mobil. Ya, siapa tahu ada yang ngasih durpes mobil. Kalau teman kita di Raudhah siap jadi durpes, Mas Edwin, Mas Ucup, itu Mas Ucup juga siap ya jadi durpes. Siapa yang mau saya katanya begitu. Just kidding ya, buat seger, ben pulang gak ngantuk nanti. Tadi kita kan terawih panjang.